Muhammad wa rasulullah nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amma ba'd. Ikhwatul rahmatullah, Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebentar Pak, masih belum muncul. Bahwa saya sebetulnya agak deg-degan kalau ngomong masalah dunia Islam, terutama perkembangan-perkembangan terakhir ini. Apalagi ada yang sudah ngasih rekaman gitu kan. Karena sebagian besar fakta-fakta dunia Islam ini seringkali disebut sebagai bahan bakar terorisme. Kalau kita menceritakan tentang fakta Palestina, tentang Irak, tentang Afghanistan, maka pembicaranya itu sering mendapatkan risiko bahwa dia adalah pemberi bahan bakar terorisme. Padahal kalau kita lihat faktanya, sebetulnya akar permasalahan di sinilah yang menimbulkan berbagai bentuk dampak dan kekerasan yang terjadi di dunia Islam. Dan mudah-mudahan kita mampu memberikan perspektif yang lebih adil gitu, supaya tindakan yang perlu kita lakukan cukup berhasil gitu. Buat saya, perkembangan terakhir tentang Nur Matin, Umar Partai, segala macam ini gak akan selesai kalau mereka hanya dibunuh saja, Pak. Tidak akan selesai. Membunuh itu urusan gampang, sangat mudah. Sama juga dengan ngebom, itu juga mudah. Pertama kita tahu ada Imam Samudra. Setelah Imam Samudra divonis mati dengan teman-temannya, lalu Nurdin Emtok. Ada Ibrahim yang mati, ada segala macam yang mati, sampai kemudian semuanya mati, ada Nurdin. Nurdin mati, lalu kemudian muncul Dul Matin. Dul Matin mati, nanti ada Umar Partai, ada Hambali, terus begitu. Karena itu penyelesaian masalah ini harus kita kaji lebih mendasar dan sangat substansial sampai ke akar. Apa yang menyebabkan konflik di dalam dunia Islam ini yang menimbulkan perlawanan-perlawanan keras dari beberapa pihak. Ikhwatullah rahimakumullah, ini adalah tentang dunia Islam. Saya ingin sambil jalan-jalan, Pak. Kalau antum melihat, mudah-mudahan cukup besar sampai di bawah, sampai di sana. Ini ada peta dunia Islam yang dipakai oleh NATO hari ini. Mohon di agak betul-betul di. Kurang lebih di dunia Islam, terutama di Timur Tengah dan Asia Selatan hari ini, minimal ada 22 negara. Minimal nih Pak, ada 22 negara Islam yang sampai hari ini juga terpecah belah, tidak. Ada yang memecah belah, ada yang dikompori untuk terpecah, dan itu menyebabkan ketidakakuran. Bahkan bukan saja sampai negara, sampai pada tingkatan mazhab, tingkatan kelompok, ormas. Dan mungkin barangkali sudah sampai ke Indonesia perpecahannya itu. Rasanya sudah sampai, misalnya hanya karena beda tinggi celana gitu ya. Yang satu celana segini, yang satu celana segini. Itu tidak saling menyapa, tidak saling berucap salam, dan tidak saling bertegur sapa. Nah, ini yang dikelola betul manajemen konfliknya, sehingga umat Islam ini selalu berada dalam faktor X yang selalu diadu domba. Ini peta lama, dan peta baru yang akan dilaksanakan oleh NATO itu adalah ini. Apa bedanya, Pak? Ini peta lama, ini peta baru. Saya ceritain aja. Pakistan dan Afgan akan dipecah dan menjadi negara baru, ada namanya Baluchistan Merdeka di sebelah bawah. Dan hari ini kita tahu bahwa Pakistan hampir setiap hari terjadi bom. Minimal 40 orang yang meninggal. Maka tahun 2010 Pakistan disebutkan sebagai negara the failed state, negara yang gagal. Resiko disebut sebagai negara the failed state adalah, satu, faktor keamanannya sudah hilang. Kedua, karena faktor keamanan, pembangunan ekonomi, investasi zero growth-nya. dan banyak hal. Maka Pakistan sudah disebut negara gagal, kekerasan di mana-mana, bom bapak kalau masalah masuk musola di Pakistan pak, kita masuk musola yang nggak pakai gini, kita begini, patahin jempolnya pak, telunjuk jari. Ini begitu tajamnya konflik yang dikelola sehingga umat Islam itu masalah begini goyang nggak goyang pak, bisa bunuh-bunuhan. Mau digoyang kayak mau enggak kayak terserah. Ada Baluchistan merdeka dan ini dipersenjatai oleh negara-negara maju, baik dari Amerika, Eropa dan segala macam, termasuk NATO. Ada yang tahu film terakhir yang menang Oscar, film apa pak judulnya? Film Hardwalker tentang apa pak? Tentang Irak, perang Irak, penjinakan tim penjinak bom. Dan memang luar biasa, Irak itu dahsyat, hancur betul. Kalau kita lihat di sini Irak sudah terbagi menjadi dua negara, satu negara Syiah, satu negara Sunni. Dan memang sudah terjadi. Begitu juga di atas, Turki itu akan mengecil. Kita lihat peta sebelumnya pak. Turki sampai ke sini. Lalu kemudian yang terakhir Turki akan dipecah menjadi, di sini ada Free Kurdistan. Setelah Irak dipecah menjadi dua. Dan Irak ini sudah terpecah, pak. Begitu juga nanti Arab Saudi itu akan menjadi dua negara bagian. Satu adalah negara Islamic State yang isinya Mekah dan Madinah saja. Yang satu lagi negara Saudi. Ke bawah memakan Yaman yang kebetulan di perbatasan sini ada kelompok pemberontak Syiah. Yang hari ini terus menerus berperang. Awal 3 bulan lalu ada satu truk senjata hilang, isinya 800 senjata hilang. Gimana ceritanya bu? 800 senjata hilang dalam satu malam dan akan menambah akumulasi kekerasan di wilayah selatan Yaman. Saya ingin coba pelajarannya hari ini tentang peta aja ya pak ya. Kalau kita melihat Irak, Irak itu letaknya persis di tengah-tengah dunia Islam. Ini bedanya, salah satu teori menghancurkan dunia Islam itu begitu. Ada yang makan dengan teori makan bubur dari pinggir, ada yang langsung merusak dari tengah. Ini salah satu contoh teori makan kacang pak. Kalau bapak-bapak saya kasih sepiring kacang, kacang itu ada isinya 3, ada 2, ada 1, ada yang krempeng. Kira-kira bapak-bapak ngambil yang isi berapa dulu? Yang krempeng dulu pak. Pasti yang isi 3. Yang kita ambil pasti yang isi 3. Karena itu negara-negara Islam yang kuatlah yang dipreteli, Afgan, Pakistan, Irak, itu yang kacang-kacangnya isi 3. Dihabisin supaya apa? Konstruksi politik geografis di Timur Tengah hanya Israel sendiri yang kuat. Irak itu persis di tengah. Andai saja kalau Iran yang hari ini berkonflik dengan Amerika dengan masalah nuklir tidak membuka wilayahnya untuk pangkalan militer Amerika, kira-kira Irak bisa diserang apa enggak? Arab Saudi di bawah tidak membuka wilayahnya di sini, Irak pasti tidak bisa diserang. Begitu juga Diyarbakir di Turki, Syria, Lebanon, Jordan dan Kuwait. Maka Irak itu dikepung oleh saudara-saudaranya sendiri yang membuat dia lemah. Salah satu problem yang luar biasa yang ini tidak nampak dan tidak muncul ke permukaan, tahun 2006 ada konferensi tentang pembunuhan, ini yang tidak diangkat oleh Hardwalker itu, bahwa Israel dan Amerika 2003 memasuki Irak dengan invasi militer. Yang pertama dilakukan adalah selain mengejar Saddam adalah membunuh para intelektual. Ini adalah data konferensi yang kami ikuti di Spanyol, di Cordoba, tentang angka kematian yang disebabkan oleh invasi militer membunuh, mulai dari sarjana sampai PhD, doktor dan profesor. Mereka menarget betul. Dari mana mereka datanya? Dari sebuah link database yang seperti kita gunakan hari ini yang sangat terkenal, Facebook. Jadi makanya kalau kita menggunakan Facebook itu juga sangat hati-hati. jangan mas, karena kita bisa memasukkan semua foto anak dimasukin, foto bapak dimasukin, semuanya faktor-faktor pribadi kita habis semua. Yang hasilnya adalah ini, di Irak itu semua komunitas intelektual dibunuh pada tahun pertama dan selalu meningkat sampai tahun 2006. Ini adalah kotanya dan ini adalah susunan PhD yang dibunuh 62%. Bayangkan Pak, satu negara dipretel intelektualnya, dibunuh semua, hancur negara itu Pak. Lalu kemudian doktor dan medik, bidang medik 17%, master di bidang apapun 4%, dan sarjana di bidang apapun 1%. Maka Irak menjadi negara yang hancur. Hari ini pemilu diminta ulang menghitungnya. Selesai Pak, gak pernah selesai, udah perang saja terus. Lihat yang dibunuh, yang pertama sekali yang paling banyak adalah insinyur. Elektro, agriculture, fisik, kimia, biologi, geografi, dan biologi. Selesai lah Pak. Dan ini semua tidak pernah terpublis di media massa. Tidak pernah terekspos bahwa ada cleansing, intellectual cleansing di Irak yang tidak pernah diketahui oleh orang. Dan ini sistematis. Perang Irak dimulai tahun 2003. Sekarang tahun berapa Pak? 2010. 7 tahun. Enggak selesai-selesai itu perangnya Pak. Ini saya lewati saja. Susah Pak, ini ngomongin hidup manusia tapi dalam bentuk gini-gini susah. Yang terjadi adalah setelah Irak dikuasai, maka Irak itu dibangun tembok, sangat panjang temboknya, untuk memisahkan Irak dan Sunni yang katanya saling bunuh-bunuhan itu. Sebelum Amerika masuk ke Irak, Irak dan Sunni tidak pernah, Syiah dan Sunni tidak pernah bunuh-bunuhan di Irak. Kalaupun ada, hanya konflik-konflik kecil kayak kita juga gitu Pak, tawuran Tanah Abang lawan Manggarai, biasa. Tanah Manggarai di situ Matraman lawan Matraman. Tapi tidak seperti ini, dan ini sudah dipisah betul antara negara Syiah dan negara Sunni. Agar tidak kelihatan serem temboknya digambar-gambari anak boleh main, tapi intinya adalah Irak telah terpecah menjadi dua. Ini peta dunia Islam sebetulnya Pak, yang hijau muda ini adalah Sunni, yang hijau tua ini adalah Syiah. Saya tidak memperbandingkan Sunni dan Syiah di sini, tapi saya ingin mencari tahu bagaimana kita diadu domba. Kita ini sekarang dikategorikan oleh Barat menjadi 4 golongan. Pertama, golongan fundamentalis, jenggotan gitu, sarungan, terus apa, celananya cingkrang, ciri-cirinya begitulah, menolak kultur Barat. Dan rekomendasinya adalah dilawan, hadapi dan lawan. Ciri kedua, Muslim kedua itu Muslim tradisionalis. Rekomendasinya adalah dukung agar dia bisa diadu dengan ini. Ciri ketiga, modernis. Rekomendasinya beri dukungan dan bantuan sama supaya untuk menghadapi yang ini. Ciri ketiga, liberal. Sekuler, liberal. Mereka sendiri mulai hati-hati untuk mendukung kelompok ini, karena buat mereka kelompok ini sering merugikan, sering memberikan dampak negatif terhadap agenda-agenda mereka. Karena yang ini tidak suka sebetulnya antar, misalnya tiba-tiba jamaah semua laki-laki, imamnya perempuan. Setuju nggak Pak? Bukan masalah setuju atau tidak, hukumnya tidak membolehkan. Sedangkan kelompok yang bawah ini adalah yang mengusung itu kebebasan. Maka kelompok 1, 2, 3 ini pasti tidak setuju. Karena itu dukung dengan hati-hati apa agendanya. Inilah yang akan diadu oleh dunia Islam. Dan ini Pak, kalau Bapak-bapak bisa download di internet, bisa Civil and Democratic Islam dari Rand Corporation. Ujungnya dari semua itu adalah sudah hampir seminggu ini Al-Aqsa ditutup, Yerusalem Timur. Karena sejak Jumat kemarin sudah diletakkan batu pertama di bawah Masjidil Aqsa, pembangunan sinagog Yahudi. Dan itu memicu rusuh, sangat rusuh pada hari Jumat Sabtu itu. Ini adalah peta Palestina pada tahun 46 sebelum partisi yang dilakukan oleh PBB. Dan ini pada tahun 47 setelah dilakukan partisi. Berikutnya tahun 67 selalu mengalami penurunan. Dan yang terakhir sebetulnya sudah tidak ada negara Palestina. Kalau bapak-bapak bolehlah hari ini pulang semua, setelah pulang cari peta, beli atlas yang dijual di Asongan. Mohon dicari kata Palestina di peta. Kalau ketemu tolong telepon saya, Pak. Sudah tidak ada kata Palestina di peta, sudah tidak ada. Artinya peta dunia baru itu sudah dilaksanakan. Dan di namanya Jalur Gaza dan Tepi Barat itu juga saya enggak tahu sampai punya jam waktu sampai jam berapa, Pak? Berapa, Pak? Sampai jam 1. Ya 15 menit lagi, Pak. Ini adalah checkpoint, cek militer yang ada di seluruh Palestina. Kalau pembunuhan besar seperti yang terjadi waktu perang Gaza tahun 2009, 2008, 2009 itu terjadi tidak mesti setahun sekali, terlalu cepat. 2 tahun sekali terlalu cepat. Belum tentu 5 tahun sekali, Pak. Tapi pembunuhan di sekitar sini ini setiap hari terjadi. Banyak sekali ibu yang mau melahirkan dari rumahnya ke rumah sakit harus melampaui 3 sampai 4 checkpoint ini. Melewati 3 sampai 4 checkpoint ini perlu berjam-jam. Kadang-kadang dibiarkan ibu ini melahirkan di tempat pendarahan, kehabisan air ketuban, dan dua-duanya mati. Anak dan ibu ini setiap hari terjadi di sini. Perampasan tanah, pemotongan pohon zaitun, perebutan perkebunan kurma, macam-macam. Jadi kalau musim kurma itu, kita ini kan kurma waktu Ramadan banyak impor ke kita gitu. Hati-hati juga, Pak, karena banyak sekali kurma-kurma yang produksi Israel. Kita tidak paham kurmanya, tapi ada stempelnya sebetulnya. Nah, kurma-kurma ini milik Israel, tapi pekerjanya orang-orang Muslim Palestina. Yang kalau sudah naik pohon kurma itu mulai dari jam 8 pagi tidak boleh turun sebelum jam 6. Kalau mereka nekat turun, divisia di bawah itu disiapin anjing-anjing untuk mengejar mereka. Itu betul, Pak. Kapan-kapan kita bisa nonton filmnya. Dokumentasi tentang pekerja kebun kurma dan pohon zaitun di Palestina. Ini salah satu pemandang checkpoint. Ada pedagang tomat setelah panen harus ngantri ini untuk menjual tomatnya selama 3 hari. Dan sampai tempat dagangan tomatnya sudah busuk. Bahkan kadang-kadang kalau perlu di checkpoint itu ditelanjang. Yang lama-lama kalau lihat yang ini, Pak. Lalu yang paling parah juga adalah tembok yang didirikan oleh Israel. Tinggi temboknya itu antara 8 sampai 12 meter. Panjangnya sekarang sudah komplit 843 km. Dari mana ke mana tuh, Pak? Jakarta, Bali. Bisa lebih. Kalau dia ke Gambir, Surabaya itu 721 km. Kalau naik kereta Gambir itu sampai ke Gubeng itu 721 km. Maka ini jauh lebih lagi. Yang dibunuh oleh tembok ini adalah pertama sistem ekonomi, kedua sistem pendidikan. Dulu anak-anak ini hanya perlu nyebrang kaki, nyebrang jalan itu sampai dari rumah ke sekolahnya. Sekarang anak-anak ini harus jalan untuk menemukan celah seperti ini lebih dari 12 mil untuk ketemu sekolah. Karena itu problem pendidikan ini menjadi salah satu problem besar di Palestina. Sebab generasi muda yang lahir dan tanpa educated people, illiterate people akan menjadi kaum yang mudah dikooptasi. Beberapa temboknya disiapkan menara sniper dan ada kawat yang dialiri listrik untuk agar tidak bisa ditembus. Ini perbedaannya antara Israel dan Palestina. Sebelah sini Israel, sebelah sini Palestina. Panjang temboknya, Pak. Bisa dibayangkan segitu panjang. Yang memisahkan antara bapak dengan anaknya, istri dengan suaminya, mertua dengan menantunya, semua dipisahin dengan tembok. Ini pemandangan kota Tel Aviv, kota Israel, ibu kota Israel, Tel Aviv. Sementara ini Gaza. Komparasinya begitu kontras. Yang satu Tel Aviv, yang satu Gaza. Yang ingin saya ceritakan tentang merusak sistem pendidikan itu, Pak, penting sekali. Karena anak-anak ini, karena itu saya dengan semangat itu menceritakannya kepada adik-adik saya di tempat, di kuliah, di SMA segala macam. Kalian mendapatkan kesempatan pendidikan yang sangat baik. Karena itu jangan sia-siakan. Karena anak-anak ini setiap hari berangkat ke sekolah berhadapan dengan tentara dan belum tentu bisa masuk sekolah. Kalau sudah tidak bisa masuk sekolah, ya mereka belajarnya di jalan. Bayangkan kalau anak-anak kita sudah mendapatkan fasilitas pendidikan, bahkan kalau di Jakarta sudah gratis sekolahnya, tidak memanfaatkan betul kesempatan itu dan menjadi anak-anak yang paling baik di sekolahnya, rugi betul. Rugi betul. Karena salah satu yang diserang oleh musuh Islam adalah faktor intelektual dan pendidikan anak-anak Islam direndahkan. Dalam perjumpaan pertama saya di sini, saya menceritakan di Jakarta, di Indonesia, korban narkoba setiap hari jumlahnya 41 orang yang tewas. Narkoba. Satu hari 41 orang yang tewas. Begitu juga peredaran sabu-sabu dan jenis-jenis sabu-sabu saja di Jabodetabek, satu hari 4 ton. Yang kita makainya gram-graman, beredarnya 4 ton. Ini datanya dari BNN. Maka problem ini problem besar yang harus kita hadapi, dan salah satu penyelesaiannya adalah pendidikan. Kadang-kadang anak-anak ini tidak bisa pulang juga karena ditangkap oleh tentara Israel. Tapi bandingkan dengan pendidikan yang diberikan dan diperoleh oleh orang-orang Yahudi. Ini namanya bangunannya dari sini sampai ujung sana, namanya Hebrew University of Jerusalem. Tokoh-tokohnya, Pak. Terlalu kalau ngomong sejarah susah juga. Dari bapak-bapak yang ada di sini semua yang membaca buku 30 judul dalam sebulan. Ada, Pak? Diskon lah, Pak, 50% 15 judul. Ada Dorcas nih, Pak. 10 judul. 5 judul. Enggak ngangkat juga. Judulnya doang. Tokoh-tokoh yang ada di sini nih, Pak, terutama ini Horovitz ini, ketika dia mati, dia menyumbangkan 6.000 kitab kuno milik ulama yang ditulis tangan kepada universitas. Saya yakin banyak kaum muslimin yang sudah menghatamkan Al-Qur'an, saya yakin. Tapi berapa banyak kaum muslimin yang sudah menghatamkan Sahih Bukhari Muslim? Hampir tidak terpikirkan untuk menghatamkan Bukhari Muslim. Imam Bukhari rahimahullah pernah bilang begini, aku ini menghafal hadis sahih 100.000 dan aku menghafal hadis palsu 300.000, dan di kitab ini aku tuliskan untukmu hanya 3.417. Untuk apa? Agar kalian mudah membacanya. Itu pun gak kita baca. Jadi kalau musuh kita itu lebih menang, ya itu konsekuensi logis. Karena kita sendiri tidak mengasah, tidak belajar, dan tidak memperkuat diri. Bank Indonesia ada perpustakaannya gak, Pak? Bisa diakses untuk umum gak? Bisa. Berapa banyak koleksinya? 2 minggu lalu saya ke Amerika. Saya lewat di itu apa? Library of Congress. Di Library of Congress ini yang buku yang dipanjang, buku yang dipajang di perpustakaan itu hanya berjumlah 5% dari koleksinya. Dan 5% itu sudah 300 ribu buku. 5% dari koleksinya yang dipajang, yang sisanya masih belum bisa dan belum bisa dapat tempat. Itu jumlahnya 300 ribu. Jadi saya pikir lembaga-lembaga besar di Indonesia seperti Bank Indonesia mampu memfasilitasi agar bukan saja muslim, saya, kalau sebuah bangsa pintar bukan saja muslimnya atau non muslimnya, pasti bangsanya maju. Dan itu tanggung jawab kita semua. Ini saya terusin saja, Pak. Ini ketika ini pada Ramadan kemarin. Ramadan kemarin itu pada hari Jumat pertama yang diseleksi boleh masuk dan sholat di Masjidil Aqsa itu umurnya harus 40 tahun ke atas. 40 tahun ke bawah gak boleh, apalagi yang di hutan gitu, gak boleh. Sebab kalau 40 tahun ke bawah sholat di Masjidil Aqsa itu memberikan semangat perlawanan dan perjuangan, dan itu tidak dimaungi oleh Israel. Maka bayangkan, Pak, itu masjid kaum muslimin yang memilih dan mengizinkan orang Israel. Karena itu banyak orang-orang yang akhirnya tidak bisa sholat di depan, di dalam Masjid Al-Aqsa, meskipun itu masjid mereka. Masjidnya di belakang, ini Masjid Al-Aqsa. Mereka sholat di sini dan dijaga tentara Israel. Apa yang bisa kita lakukan di Indonesia? Banyak sekali. Misalnya anak-anak Palestina itu didoktrin, anak-anak Islam didoktrin tentang bagaimana berdamai, perdamaian itu bagaimana. Tapi secara masif anak-anak Israel itu justru diajari perang, didoktrin. Bahkan beberapa kasus mereka diminta datang ke military base dan mencantumkan ini namaku di dalam bom itu, ditulis. Ya akhirnya yang kita lihat adalah pembunuhan skala yang massal, ketidakadilan perempuan-perempuan kita selain mendapatkan ketidakadilan juga diajari bagaimana gender, bagaimana hak-hak kesetaraan perempuan dan laki-laki. Sebetulnya Islam sudah mengatur itu, tapi itu yang diracuni. Tapi tentara perempuan-perempuan Israel justru diajari perang. Wajib bagi tentara, wajib bagi warga negara Israel yang sudah 18 tahun ke atas ikut wajib militer selama 3 tahun. Perempuan dan laki-laki. Bubu pernah nenteng senjata gitu enggak, Bu? Mahir cara mencopot, memasang, memeriksa. Boro-boro kita memegang aja udah, wah, teroris itu. Gak terbayang, gak terbayang bahwa kita ini sudahlah jarang membaca, belajar tidak, olahraga juga jarang. Coba, Pak, tanya pada diri sendiri, kapan terakhir olahraga? Kapan terakhir jogging? Orang-orang aktivis-aktivis Islam juga tanyain, kapan terakhir melatih dirinya? Mereka itu jangan-jangan jenggotnya aja panjang, napasnya pendek-pendek. Oh, muslim. Sebagian besar ustaz hari ini meninggal karena penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh perut. Asam urat, kolesterol, lemah jantung, darah tinggi. Tinggi badannya 165. Darahnya 220. Ketinggian darahnya. Jadi susah, Pak, susah betul kalau kita tidak mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, kita tidak bisa menjadi muslim yang baik, dan karena itu kita tidak bisa menang. Saya pikir sudah waktunya, dan meskipun materinya kapan-kapan kita sambung lagi, masih banyak sekali, Pak. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil sebagai manfaat, dan kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.